Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Rabu pagi setelah salat subuh 24 Rajab 1436 Hijriah di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan, kita duduk bersama kembali mengkaji kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih berdoa dan berzikir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang ditulis oleh Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, yang kita baca selalu kitabnya pada hari Rabu pagi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau petunjuk, sifat iffah, ketakwaan dan kekayaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca adab-adab orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Adab-adab seorang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan adab yang pertama yaitu sebagaimana yang ditulis oleh penulis hafizahullah ta'ala, yaitu hendaknya orang yang ahli Al-Quran menghiasi dirinya dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maksud dari adab ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan, yaitu seorang yang dia membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, hendaknya ikhlas dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Hendaknya dia ikhlas dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, adab yang kedua yang sudah kita bahas, yaitu orang yang dekat dengan Al-Quran, hendaknya dia berakhlak dengan apa yang disebutkan dari akhlak-akhlak Al-Quran. Ya, berakhlak, bersifat dengan sifat-sifat yang mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita membaca adab yang ketiga dari adab-adab orang yang ahli Al-Quran. Adab yang ketiga dari adab-adab orang yang ahli Al-Quran. Di sini penulis mengatakan, hendaklah tujuan utama mereka yang membaca Al-Quran menempatkan pemahaman terhadap apa yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan dan menahan diri dari perkara yang dilarang, bukan menjadikan perhatiannya kapan dia menamatkannya. Bahkan keinginan terbesarnya adalah kapan dia merasa cukup dengan Allah tanpa butuh kepada selainnya. Kapan aku termasuk orang-orang bertakwa, kapan aku termasuk orang-orang berbuat kebaikan, kapan aku termasuk orang-orang yang khusyuk, kapan aku termasuk siddiqin, orang-orang yang benar, kapan aku mengenal kadar nikmat yang berkesinambungan, kapan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat itu, kapan aku bertaubat dari dosa-dosa, kapan aku memahami firman Allah, kapan aku mengerti apa yang aku baca, kapan aku mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan Al-Quran, kapan aku disibukkan zikir kepada Allah sehingga melalaikan selainnya, kapan aku mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Inilah seharusnya yang menjadi tujuan utama seseorang ketika dia membaca Al-Quran. Ini adab dari adab-adab orang yang ahli Al-Quran, yaitu semestinya orang yang ahli Al-Quran hendaknya dia menjadikan apa yang dia baca tersebut masuk ke dalam dirinya. Semua yang dia baca masuk ke dalam dirinya. Kalau itu berupa perintah, maka dia jauhi, dia kerjakan. Kalau itu berupa larangan, maka dia jauhi. Ya. Bukan membaca Al-Quran tujuan utamanya menghatamkannya, bukan. Tetapi membacanya adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang menjadi sumber perhatian dia tatkala membaca Al-Quran adalah senantiasa menjadikan apa-apa yang diperintahkan Al-Quran dia bisa kerjakan. Apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran dia bisa jauhi. Itu termasuk daripada adab orang yang membaca Al-Quran atau ahli Al-Quran. Jadi kalau kita ingin runut adab-adab yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah, yang pertama yaitu membacanya harus dengan ikhlas. Membacanya harus dengan ikhlas. Menjadi ahli Al-Quran, dekat dengan Al-Quran harus dengan ikhlas. Yang dituju hanya Allah, murni 100% dari bacaannya, dari hafalannya, hanya Allah. Ya. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini yaitu hendaknya dia beradab dan berakhlak dengan akhlak dan adab-adab yang disebutkan dalam Al-Quran. Semakin dia membaca Al-Quran, semakin dia beriman kepada Allah, semakin dia mengerjakan adab-adab yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu tujuan dari membaca Al-Quran adalah pemahaman yang dia baca harus meresap ke dalam dirinya, sehingga apapun perintah dia kerjakan, apapun larangan dia jauhi. Jadi bukan sekedar oh saya sudah hatam setiap bulan sekali, tidak. Sedangkan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dia jauhi, larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran malah dia dekati bahkan kerjakan. Maka ini bukan adab yang pantas untuk ahli Al-Quran. Taib. Sekarang kita ingin membaca perkataan yang menarik dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'i terkenal. Al-Hasan Al-Basri ini kenapa terkenal? Karena beliau tabi'i yang melihat kibarus sahabah, melihat sahabat-sahabat yang tua, ya, sahabat-sahabat yang terkenal. Beliau melihat Abu Hurairah, beliau melihat, maka sangat dekat dengan zaman sahabat. Ya. Di sini disebutkan yaqulul Imamul Hasanul Basri rahimahullah wa huwa min ajillati tabi'in yasifu ba'd qurra'i zamanihi wa huwa bi sadadi bayani ahammiyati tadabburil Qur'an wa tafaqquhi fi. Yaqul Imam Al-Hasan Al-Basri, imam terkemuka di kalangan tabi'i. Tabi'in adalah para atau orang-orang yang melihat sahabat beriman dan mati dalam keimanan. Ini para tabi'in. Menggambarkan sebagai sebagian pembaca Al-Quran di masanya. Pembaca Al-Quran di masanya. Otomatis di masa beliau, yaitu di masa tabi'in. Melihat sahabat, melihat para tabi'in yang lain. Sementara beliau sedang dalam menjelaskan pentingnya mencermati atau mentadaburi Al-Quran, memahaminya, maka beliau berkata, "Ama wallahi ma huwa bihifzi hurufihi wa ida'ati hududih." Lihat, perhatikan beliau. Perkataan Hasan Al-Basri ini sering dijadikan sebagai perkataan-perkataan indah oleh para ulama. Sampai sekarang, misalkan beliau mengatakan, innama anta ayyam idza dhahaba ba'duka dhahaba idza dhahaba ayyamuka dhahaba ba'duk. Artinya, sesungguhnya kamu itu adalah hari-hari. Kapan hari berlalu, maka berarti hidupmu berlalu. Ya, ini termasuk dari perkataan menarik dari seorang Hasan Al-Basri. Beliau juga pernah mengatakan perkataan-perkataan menarik, di antaranya lamma alimtu anna rizqi qad katabahu Allah li itma'anna qalbi li'annahu lan ya'khudhahu ghairi. Ketika aku mengetahui bahwa rezekiku telah dituliskan oleh Allah, maka hatiku tenang karena tidak akan ada yang mengambilnya kecuali aku. Berarti pemahaman baliknya, yang tidak sampai kepadaku berarti bukan rezekiku. Selesai. Urusan dunia ya seperti itu. Ya, ini perkataan-perkataan indah. Kemudian beliau mengatakan lanjutannya, "Lamma 'alimtu annal mauta atin la mahala." Ketika aku mengetahui bahwasanya kematian pasti datang, tidak mungkin tidak. Fasta'attu liyaumir rahil, maka aku pun bersiap untuk hari tersebut. Kemudian beliau mengatakan, lamma alimtu anna ilmi lan ya'malahu ghairi. Ketika aku mengetahui bahwa ilmuku tidak ada yang mengamalkannya kecuali aku, fazdattu amalan li rabbi, maka aku pun beramal, menambah amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan-perkataan indah dari seorang Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan beliau sering sekali dikaitkan dengan ajaran-ajaran tasawuf. Padahal beliau jauh dari ajaran-ajaran tasawuf, apalagi yang diajarkan di zaman sekarang. Ajaran yang penuh dengan wahdatul wujud, penuh dengan penyimpangan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Hasan Al-Basri sangat jauh dari hal itu. Coba perhatikan perkataan beliau, ketahuilah, ama ketahuilah, wallahi ma huwa bihifdhu hurufih wa ida'ati hududih, demi Allah ia bukan menghafal huruf-hurufnya. Yang menjadi ukuran bukan hafal huruf-hurufnya, tetapi dan menyia-nyiakan batasan-batasannya. Ini bukan yang dimaksud dari Al-Quran. Hafal Al-Quran tapi menyia-nyiakan batasan-batasannya. Hatta inna ahadahum la yaqul laqad qara'tul qur'ana fama asqattu minhu harfan. Lihat, sungguh salah seorang dari mereka berkata, sungguh aku telah membaca Al-Qur'an dan tidak lewat dariku satu huruf pun. Artinya aku tidak salah dalam hafalan, satu huruf pun. Dan kalau kita baca kitab-kitab biografi para perawi hadis, terutama di kalangan tabi'i, mereka kadang-kadang diberikan gelar, misalkan di sana ada kitab-kitab hadis yang menceritakan tentang biografi seseorang. Orang ini terpercaya, orang ini jujur, orang ini begini, orang ini begini. Ada gelar yang kadang-kadang diberikan oleh para ulama, ka'annahu mushaf. Apa artinya? Seakan-akan dia mushaf. Artinya saking kuat hafalannya, gak pernah salah. Ka'annahu mushaf. Saking kuat hafalannya. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Salah seorang dari mereka, yaitu di zaman beliau, baik itu sahabat atau tabi'i, mengatakan, sungguh aku telah membaca Al-Quran dan tidak jatuh dariku satu huruf pun. Artinya aku tidak pernah salah dalam hafalanku. Waqad wallahi asqatahu kullahu. Artinya, padahal demi Allah, ia telah menggugurkan seluruhnya. Artinya apa? Hafal Al-Quran tetapi tidak menjalankannya. Hafal Al-Quran tetapi dia menggugurkan hukum-hukumnya. Ini yang nanti Al-Quran malah menjadi pemberat di hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal Qur'ana yarfa'u bihi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Quran ini nanti di hari kiamat akan mengangkat derajat seseorang di hari kiamat, bisa juga menurunkan derajat seseorang. Di dalam perkataan disebutkan, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu bisa menjadi penolongmu, bisa menjadi musuhmu di hari kiamat. Kapan menjadi penolong? Ketika kita menghafalnya dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalam Al-Quran. Jika itu perintah, maka dikerjakan. Jika itu larangan, maka dijauhi. Kemudian beliau mengatakan, ma yara lahul Quran, ma yura lahul Quranu fi khuluqin wala amal. Artinya, tidak dilihat padanya Al-Quran pada akhlak dan amalnya. Ya. Hatta inna ahadahum la yaqul inni la aqra'us surata fi nafas. Wallahi ma huwa ula'i bil qurra walal ulama walal hukama walal wara'ah. Manta kanatil qurra mithla hadha la katharallahu fin nas mithla haula. Artinya, lihat, ini terjadi di zaman sekarang. Beliau mengatakan, bahkan salah seorang dari mereka berkata, sungguh aku membaca satu surat dengan satu tarikan nafas. Ada kan? Qari-qari sekarang baca satu surat dengan tarikan, satu tarikan nafas. Ya. Dengan nafas yang begitu panjang. Tetapi, kata beliau, padahal demi Allah mereka itu bukan ahli Al-Quran. Bukan pembaca Al-Quran. Bukan ulama. Bukan ahli hikmah. Bukan pula orang-orang yang wara'. Wara' itu pengertiannya adalah meninggalkan sesuatu yang mubah, ditakutkan masuk kepada yang haram. Itu wara'. Ada pekerjaan mubah, tapi kalau saya kerjakan Ustadz, nanti saya masuk ke yang haram, ah saya tinggalkan. Nah, itu wara'. Beda dengan zuhud. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Itu zuhud. Nah, di sini Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, bukan pula orang-orang wara' seperti itu. Ya. Yaitu apa tadi arti wara'? Meninggalkan sesuatu yang mubah ditakutkan masuk kepada yang haram. Ya, maksudnya di sini misalkan perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang kalau kebanyakan bisa mengundang kepada yang haram, maka ini dijauhi. Kemudian penulis Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan rahimahullah, apabila para pembaca Al-Qur'an seperti itu, artinya cuma hafal, tidak mengkonsekuensikan hukum-hukumnya dalam dirinya. Ini bukan qurra namanya. Bukan ulama, bukan ahli hikmah, bukan ahli wara. Semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang seperti mereka di antara manusia. Jadi bukan ukuran Al-Quran itu. Memang ada hadis yang berbunyi, man lam yataghanna bil Quran falaysa minni. Ada hadis seperti itu yang berbunyi, barang siapa yang tidak membaguskan suara tatkala membaca Al-Quran, maka bukan dariku. Saya carikan hadisnya. Yataghanna bil Quran, ya. Barang siapa yang belum membaguskan suara tatkala membaca Al-Quran, maka bukan dariku. Bukan berarti kita asal-asalan dalam hadis ini, ya. Ini hadis para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi, dan hadisnya sahih. Man lam yataghan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari kami orang yang tidak membaguskan bacaan Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran seperti zaman sekarang, salawatan dangdutan. Ada itu, ya, zikir dangdutan. Itu ajaran-ajaran sufi yang belum ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sudah ada di abad ketiga Hijriah. Imam Syafi'i rahimahullah ketika keluar dari Baghdad, Irak, beliau meninggalkan Irak, salah satu penyebabnya adalah taraktu Baghdad wa fihim takbir, kata Imam Syafi'i. Aku meninggalkan kota Baghdad dan di tengah-tengah mereka terjadi takbir, yaitu berzikir dengan musik. Di zaman sekarang kan berzikir dengan musik, ya, pakai gitar, zikir Allah, Allah, Allah, gitaran. Kemudian juga zaman sekarang sebagian kelompok-kelompok pergerakan tulisannya la ilaha illallah, ada pada band. Ini aneh. Khilafah apa yang akan bisa terjadi dengan seperti ini? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis sahih. Ya, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari kami orang yang tidak membaguskan suara dengan Al-Quran. Bukan berarti menyanyi dengan Al-Quran, bukan, membaguskan suara dengan Al-Quran. Dan ada perkataan sahabat yang berbunyi, "Lau alimtu," kalau tidak salah namanya Abu Musa Al-Asy'ari. "Kalau seandainya aku mengetahui wahai Rasulullah, engkau mencuri pendengaran dari bacaanku, la habbartuhu tahbira." Sungguh aku akan baguskan suaraku tatkala membaca Al-Qur'an dengan sebagus-bagusnya. Ya, ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, betul, Abu Musa Al-Asy'ari. "Law alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami'u li qira'ati la habbartuha tahbira." Kalau seandainya aku mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaanku, maka aku akan perbagus bacaanku dengan sungguh bagus. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit saya ingin menjelaskan, membaca satu surat dengan satu tarikan nafas ini biasanya digunakan juga oleh orang-orang yang melakukan perbuatan mengada-ngada mengada-ngada dalam mencapai ilmu tertentu. Misalkan baca Al-Fatihah 9 kali tanpa nafas. Bisa kafian? Kebal toh. Matinya. Ya. Ini biasanya diajarkan seperti itu. Perkara-perkara zikir-zikir yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis mengatakan, inilah sebagian akhlak pengemban Al-Qur'an. Di antara apa yang disebutkan oleh Al-Ajurri dalam kitabnya tersebut. Lalu beliau mengakhiri penuturannya terhadap adab-adab itu dengan perkataan, "Fal mu'minul 'aqil idza talal Qur'ana ista'radal Qur'an fakana kal mir'ah." Nah, ini menarik ini. Seorang mukmin yang berakal jika membaca Al-Qur'an, niscaya ia akan memajang Al-Quran tersebut di hadapannya. Dan ini sering dilakukan oleh para ulama salafus saleh. Misalkan saya beri contoh ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat. Contoh dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un walladhinahum anil lagwi mu'ridun walladhinahum lizzakati fa'ilun." Ya. Ini kita jadikan ayat-ayat ini sebagai cermin. Qad aflahal mu'minun. Apakah kita memang termasuk orang mukmin yang beruntung? Sifatnya apa? Tadi yang tatkala salat khusyuk. Kemudian menjauhi sifat sia-sia. Kemudian membayar zakat. Kemudian walladzinahum lifurujihim hafizun. Ya, menjaga kemaluan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istrinya atau budaknya, sesungguhnya mereka tidak tercela. Famani bataga wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Yang mencari di balik itu, maka mereka orang-orang yang melampaui batas. Walladzinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang terhadap amanah dan kesepakatannya sangat menjaga. Lima sudah. Jadikan ini sebagai apa? Mir'ah, cerminan dia. Saya termasuk orang beriman beruntung enggak? Makanya banyak perkataan ulama salaf, kalau dilihat surat Al-Mu'minun, saya tidak termasuk di dalamnya, kata mereka. Kalau dilihat surat Al-Furqan, hamba-hamba Allah yang beriman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna al ardi hauna, sampai akhirnya saya tidak termasuk di dalamnya. Ya, ini kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Makanya Imam Al-Ajurri ya mengakhiri pembicaraan tentang adab-adab ini, beliau mengatakan, "Fal mu'minul 'aqil idza talal Qur'an ista'rada al-Qur'ana fakana kal mir'ah yaraha biha ma hasuna min fi'li wa ma qabuha minhu." Artinya, seorang mukmin yang berakal jika membaca Al-Qur'an, niscaya akan memajangnya di hadapannya. Keadaannya seperti cermin yang dengannya dia melihat apa-apa yang baik daripada perbuatannya dan apa-apa yang buruk, apa-apa yang diperintahkan oleh maulanya. Maula di situ adalah Allah. Untuk diwaspadai, maka dia pun mewaspadainya. Jadi seperti itu. Makanya saya sering membaca perkataan-perkataan ulama salaf. Mereka ketika membaca surat Al-Furqan misalkan, Allah berfirman, "Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Hamba Allah yang pengasih adalah yang berjalan dengan rendah hati di bumi. Kata beliau, "Saya orang yang sombong." "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Jika orang-orang bodoh berbicara kepada mereka, maka mereka melewati dan mengucapkan salam. Kata beliau-beliau, orang-orang salafus saleh, kami meladeni orang-orang bodoh. Senantiasa dijadikan sebagai cerminan introspeksi diri. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, kata beliau, yang artinya orang-orang hamba, tanda hamba Allah yang beriman, yang pengasih adalah orang-orang yang waktu malam tidak sujud, orang-orang yang waktu malam sujud dan berdiri beribadah kepada Allah. Kata beliau, kami waktu malam cuma tidur. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan perkataan Imam Al-Ajurri ini, seorang ulama besar akidah, beliau menginginkan kepada kita, jadikan Al-Quran sebagai cermin. Jadikan Al-Quran sebagai apa? Cermin. Kalau seandainya baik, maka itu baik dari perbuatan. Kalau seandainya buruk, maka itu buruk. Fama hadzarahu maula hadzarahu. Apa yang diperintahkan oleh maulanya untuk diwaspadai, maka dia pun mewaspadainya. Wa ma khawwafahu bihi min iqabi khafahu. Apa-apa dari ancaman berupa siksa untuk menakut-nakuti, maka takut terhadapnya. Ini fungsi Al-Qur'an yang seperti itu. Ya. Wa ma raghaba fihi maulah raghaba fihi wa rajah. Dan apa berupa yang diiming-imingkan oleh Allah, niscaya dia menginginkan dan mengharapkannya. Sedikit Pak menyimpang. Kehidupan seorang beriman, dan juga ini bekal orang yang ingin mendakwahi. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tatkala Anda ingin berdakwah, maka harus memiliki dua sifat. Sebagai pemberi peringatan, ancaman, siksa, atau sebagai pemberi kabar gembira. Jangan manusia terlalu sering diberikan ancaman, ancaman. Akhirnya putus asa. Ya nanti saya masuk neraka. Ya nanti tidak mungkin diampuni oleh Allah. Ya begini, ya begini. Tadi malam saya membaca sebuah perkataan yang menarik. Anda, kata beliau, pasti bertobat, kemudian melakukan lagi kesalahan, tobat lagi, lakukan lagi kesalahan, tobat lagi, lakukan lagi kesalahan. Terus seperti itu, karena itulah yang diinginkan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Lau lam tudhnibu, la dhahaba bikum. Walaja'a biqaumin yudhnibun hatta yastaghfiru." Kalau kalian tidak berdosa, maka Allah akan wafatkan kalian, hancurkan kalian di muka bumi ini. Artinya hilangkan kalian dari muka bumi ini. Kan ini manusia-manusia malaikat. Lalu Allah datangkan orang-orang yang berdosa agar mereka meminta ampun. Itu yang diinginkan oleh Allah. Maka para ikhwah, kalau kita berdakwah, hendaknya kita menggunakan dua cara. Kadang tahdzir, nadziran, memberikan peringatan, ancaman, siksa, ataupun basyiran. Jangan juga terlalu basyir. Ya. Memberikan rasa gembira, kada apa-apa pian. Allah Maha Pengampun. Riba aja sedikit kena. Ya, tidak mengapa. Curang tidak mengapa. Jadi terus diiming-imingi dengan rahmat, lupa dia bahwa anni anal anna azabi huwal azabul alim. Dia hanya memakai ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nabbi ibadi anal ghafur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Ya, beritahukan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Betul, Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun. Tetapi jangan lupa, siksaku sangatlah, sangatlah pedih. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Barang siapa yang demikian sifatnya atau mendekatinya, maka sungguh dia telah membacanya dengan benar-benar dan menjaganya dengan sebaik-baik penjagaan. Al-Quran akan menjadi saksi, pemberi syafaat, pendamping, dan benteng baginya. Ini berarti maksud sabda Rasulullah, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk pembacanya. Pemberi syafaat maksudnya nanti Al-Quran tersebut, amalan bacaan Al-Quran itu datang kepada Allah, minta, wahai Allah ampuni si fulan. Aku telah, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ya Rabbi mana'tuhu nauma billail fasyafi'hu fiyya. Wahai Rabbku, aku telah larang dia, tahan dia untuk tidur di malam hari agar membacaku. Ini berarti memang waktu baca Al-Quran itu kapan? Malam. Tutup Pak televisinya. Malam baca Al-Quran. Ada riwayat lemah tapi maknanya sahih, yaitu yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyin nahal. Didengar dari rumah-rumah para sahabat kalau sudah malam dengungan seperti dengungan suara lebah. Min qira'atil Qur'an, dari membaca Al-Qur'an. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, siapa yang ingin Al-Qur'an berdoa untuknya, bacalah. Tapi bukan sekedar membaca, bacalah dengan adab-adabnya. Yang pertama tadi, ikhlas, berakhlak dengan akhlaknya, mengamalkan perintah ataupun menjauhi larangannya. Ini yang menjadikan Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai pemberi syafaat. Dan itu metode syafaat. Ya, sistematisnya syafaat itu seperti itu. Cara kerjanya syafaat seperti itu. Yaitu amalan akan minta kepada Allah agar orang yang ingin diberikan syafaat tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau orang tua memberi syafaat kepada anaknya, anak memberi syafaat kepada orang tuanya, maka dua-duanya seperti itu. Nanti di hari kiamat dia akan minta kepada Allah, ya Allah ampuni orang tuaku, atau orang tua, ya Allah ampuni anakku. Sama seperti seseorang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah remehkan amalan yang mendatangkan syafaat, karena dia amalan, salah satu amalan yang sangat diperlukan oleh manusia di hari kiamat. Seperti misalkan doa setelah azan. Ya, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imati ati Muhammadan al-wasilati wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adrakathu syafa'ati yaum al-qiyamah. Barang siapa yang berdoa setelah azan dengan doa tadi, maka syafa'atku akan mendapatinya pada hari kiamat. Maksudnya amalan tersebut akan datang kepada Allah, minta, wahai Allah, fulan kasih maaf, fulan berikan ampunan. Alangkah indahnya seperti ini. Gak perlu lagi kita yang minta. Itu indahnya syafaat. Dan itu pentingnya syafaat. Maka pelajari amalan-amalan apa yang mendatangkan syafaat nanti pada hari kiamat. Di antaranya membaca Al-Quran ini. Kemudian Imam Al-Ajurri mengatakan, faman kanat hadhihi sifatuhu aw ma qaraba hadhihi sifah faqad talahu haqqa tilawati wa ra'ahu haqqa ri'ayati. Barang siapa demikian sifatnya, dia akan memberi manfaat bagi dirinya dan bagi keluarganya. Wa kana lahul Qur'an syahidan wa syafi'an wa anisan wa hirzan. Maka Al-Qur'an menjadi pemberi syafaat, pendamping, benteng baginya. Wa man kana wasfuhu naf'a nafsu wa naf'a ahlihi wa 'ada 'ala walidayhi wa 'ala waladayhi kullu khairin fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang demikian sifatnya, dia akan memberikan manfaat bagi dirinya dan keluarganya, serta memberikan kepada kedua orang tuanya dan anak-anaknya semua kebaikan dunia akhirat. Apa maksudnya? Orang yang baca Al-Qur'an, orang tuanya akan dapat pahala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Inna auladakum min kasbikum." Berjuang, Pak. Berjuang ibu-ibu, saudari-saudari sekalian. Jadikan anak Anda anak yang saleh. Wallahi itu adalah harta karun yang sangat besar. Mungkin tulang belulang orang tua kita sudah menjadi satu, tinggal satu tulang ekor sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, tetapi pahala akan terus mengalir. Maka berjuang kita mendidik anak-anak jadi anak-anak yang saleh, yang cinta Al-Qur'an. Selama membaca dia terhadap Al-Qur'an terutama ketika andalah guru pertamanya, sebagai guru pertama dari anak-anak Anda terhadap Al-Qur'annya, maka Anda akan mendapatkan pahalanya. Guru pertamanya tentang hafalan-hafalan, Anda akan mendapatkan pahala. Itu yang dimaksudkan oleh penulis. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian itu hasil usaha kalian. Anak-anaknya baik, maka itu hasil usaha orang tuanya. Ya, anak-anaknya buruk, itulah hasil usaha orang tuanya. Mau tidak mau, orang tuanya akan mendapatkan andil. Maka berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Kadang perlu ketegasan. Kadang perlu kekerasan. Kalau seandainya sudah menyimpang dari jalan yang benar. Dan anak, status anak, status orang tua tidak lekang dengan waktu. Terpisah hanya dengan kematian. Artinya, sang anak tatkala sudah menikah, bukan berarti lepas kewajiban. Tetap selalu dipantau, diberikan pendidikan, pengarahan, dan bimbingan. Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Itu yang dimaksudkan oleh penulis. Bahwa bacaan Al-Quran tersebut memberikan kepada kedua orang tuanya atau anak-anaknya semua kebaikan dunia akhirat. Kemudian penulis rahimahullah, hafizahullah ta'ala, wallahul marju an yuwaffiqana wa iyyakum lidzalik wa likulli khair walhamd wallahu wahdahul musta'an. Hanya Allah tempat berharap untuk memberikan taufik kepada kami. Ini Syekh Abdul Razzaq hafizahullah sangat terkenal dengan doa. Beliau senantiasa hafal doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja ceramah-ceramah beliau. Senantiasa lisan-lisan beliau dihiasi dengan doa-doa yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang perlu kita contoh. Makanya beliau sering mengingatkan kita untuk bersandar taufik. Sering doa beliau yang beliau baca, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Nasta'in. Lihat, kalau beliau ngisi kajian di Roja, entah hari Ahad atau Senin, sering doa ini dibaca. Karena doa ini merupakan penghambaan diri kepada Allah. Dan itu yang sangat disukai oleh Allah dari seorang hamba. Merasa lemah di hadapannya, tidak merasa kuat, walaupun kita punya uang, walau punya pekerjaan, walau punya kedudukan, maka tetaplah bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian akan mendapatkan hal tersebut, dan untuk semua kebaikan. Wallahu wahdahul musta'an. Hanya Allah semata tempat meminta pertolongan. Makanya ketika akhi musta'an bernama musta'an, saya ganti dengan musta'in. Karena musta'an itu adalah Allah yang hanya diberikan tempat meminta tolong. wallahul musta'an, tempat meminta pertolongan. Musta'in bagus, yaitu apa? Orang yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca insyaallah taala perbedaan keutamaan surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Dimulai, jadi maksud dari bab selanjutnya ini nanti adalah membicarakan tentang keutamaan-keutamaan surat dalam Al-Qur'an. Sebelum kita membacanya nanti pada minggu yang akan datang, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa Al-Quran yang itu firman Allah saja berbeda-beda keutamaannya, maka manusia pun berbeda-beda keutamaannya, keahliannya berbeda-beda. Al-Fatihah Ummul Quran, surat yang paling mulia dalam Al-Quran, mengumpulkan semua apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Fatihah, ayat kursi, ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang lebih utama dibandingkan ayat kursi. Nah, ini menunjukkan firman Allah satu dengan yang lainnya saja berbeda-beda kapasitasnya. Maka apalagi manusia. Maka tidak bisa disamakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim enggak bisa disamakan. Nabi Musa dengan Nabi Isa tidak bisa disamakan. Nabi Nuh dengan Nabi Yunus tidak bisa disamakan. Semuanya mempunyai kapasitas masing-masing yang itu kita harus gali untuk bisa beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memahami yang seperti ini akan menghilangkan hasad dari diri. Oh, si fulan bisa beramal seperti itu, ya memang karena itulah kebiasaan beliau. Ya, kalau malah dipegang orang lain malah hancur. Misalkan saya disuruh memegang rukun kematian. Allah. Singanya sudah kasaifullah. Ada tahu lagi. Ya. Mun dipegang orang lain maka mungkin jabatan itu seumur hidup sidinah pulang. Kapasitasnya begitu, tidak bisa dipaksakan dengan yang lain, ya. Jadi saling memahami itu akan menghilangkan hasad diantara kita. Hasad adalah akhassut tabai, artinya sifat paling terburuk. Makanya Allah akhirkan penyebutannya dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi menjelaskan kenapa hasad diakhirkan, karena dia adalah sifat terburuk. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, paling bagus adalah seperti Nabi Sulaiman atau orang yang berilmu tatkala melihat istana Ratu Balqis sudah ada di hadapan sebelum mata berkedip, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Allah, dikembalikan kepada siapa? Semua di orang diberikan kapasitas masing-masing. Kalau ada yang mengatakan, "Ustaz, ulun sudah melihat semua orang punya kapasitas. Ulun aja pindahnya ke deda lalu." Maka apa? Pakai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amsik 'alaika lisan. Jaga lisanmu. Yang kedua, "Wal yas'aka baituk." Sering-sering nyaman dengan rumahmu. Wa baki ala khati'ati, dan tangisi dosa-dosa. Ini kapasitas. Tidak menyakiti orang dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Kalaupun kita dianggap tidak memiliki kemampuan sama sekali. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang seperti ini menjadikan hati kita menghadap Allah nantinya insyaallah dengan bersih, tanpa ada rasa berat kepada seorang muslim. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.